Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa bi sahihain min hadithi jama'atin min hadha dharbi kasufyanaini wal Amash wa Qatadah wa Husaim wa ghairihim. Dalam sahihain ada ya beberapa apa namanya ruwat yang tergolong sebagai mudallis seperti Sufyanain, Sufyan Tsauri, Sufyan Uyainah, Wal Amas, wa Qatadah, wa Husaim, wa ghairihim. Nah, Abdul Razzaq, Al-Walid bin Muslim, dan yang lainnya. Nah, tetapi yang sudah kita tahu kemarin, ya, mereka adalah di tabaqat pertama atau kedua. Ya, mereka adalah orang-orang yang tabaqat pertama atau kedua. Dan saya tambahkan sekarang, ikhwan rahimah rahimakumullah, terkait dengan dhawabit. Terkait dengan masalah dhawabit tadlis. Kesimpulannya, saya ringkas. Yuhkam liriwayat al-mudallis bil-ittisal dihukumi riwayat mudallis bil-ittisal wa in waradat mu'an'anah walaupun datang dengan siqah an pihalain di dua keadaan yuhkam liriwayat mudallis biittisal wa in waradat man'anah bihadain. Yang pertama, jika waradat min tariqin nuqad al-muhaqqiqin, jika riwayat mudallis tersebut datang melalui jalan nuqadil muhaqqiqin, para pakar, muhaqqiqin, seperti contohnya adalah Syu'bah Abu Bustam. Seperti contohnya Abu Bustam bin Syu'bah rahimahullahu taala. Kata Syu'bah rahimahallahu ta'ala, Kafaitukum tadlisa thalathah. Ya, aku cukupkan kalian. Ini aku sudah mencukupkan kalian. Aku jamin untuk kalian tadlis 3 orang. Yang pertama, Al-A'mash. Wa bi Ishaq as-Sabi'i. Wa Qatadah. Apa maksudnya? Maksudnya tadi ketiga orang ini, Al-A'mash itu mudallis. Abu Ishaq itu mudallis. Qatadah itu mudallis. Tapi kalau rawi anhum ada Syu'bah, kalau rawi dari mereka Syu'bah, maka sudah cukup. Iya. Kita sudah aman dari tadlisnya ketiga orang tadi, kalau perawi dari ketiganya adalah Syu'bah. Begitu maksudnya. Iya. Kalau yang mereka dari ketiga orang tadi, Syu'bah An-Al-Amas, Syu'bah An-Nabi Ishaq, Syu'bah An-Qatadah, maka cukup sudah. Kafaitukum tadi salah, boleh menjamin aman dari tadi ketiganya. Demikian juga yang kedua contohnya adalah Al-Layth bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir. Dan sering ini di saya Muslim. Al-Layth bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir. Iya, Abu Zubair Muhammad bin Muslim Abu Zubair mudallis. Tapi kalau rawi an Abu Zubair itu Layth bin Sa'ad, maka sudah aman. Karena Layth bin Sa'ad tidaklah menerima hadis Abu Zubair kecuali yang dipastikan beliau dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Karena Layth bin Sa'ad tidaklah menerima hadis Abu Zubair kecuali yang beliau dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Sehingga walaupun Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir dengan an, kalau rawi dari Abu Zubair itu Layth bin Sa'ad, aman. Iya, aman. Karena Layth bin Sa'ad itu hanya menerima hadis Abu Zubair yang beliau dengar dari Jabir. Contoh ketiga, Yahya Ibn Qattan an Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tapi kalau seperti ini jelas sudah sebenarnya Ats-Tsauri walaupun beliau mudallis tapi sedikit ya. Kalau kecuali artinya walaupun bukan Yahya Ibn Qattan Ats-Tsauri atau Uyainah tetap diterima. Tapi untuk contoh aja, ya, Yahya Qattan walaupun menerima dari Sufyan Ats-Tsauri dengan lafaz an itu aman. Apalagi beliau tidaklah tadlis kecuali sedikit kecuali dari seorang yang thiqah. Penjelasan pertama, walaupun seorang mudallis meriwayatkan dengan an hadis yang dihukumi ittisal muttasil kalau yang meriwayatkan dari mereka adalah seorang apa? Dari nuqad al-muhaqqiqin, contohnya dari Syu'bah, kemudian Yahya Al-Qattan dan Layth bin Sa'ad. Yang kedua dihukumi riwayah an mudallis itu dengan apa namanya? Muttasil. Yang pertama, yang kedua adalah idza kanat tilka riwayah amman akthar al-mudallis min riwayah anhu. Kalau si mudallis tadi meriwayatkan dari syekh yang sering beliau menerima hadis darinya. Idza kanat tilka riwayah amman akthara al-mudallisu min riwayah anhu. Ya. Berkata Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah terkait dengan Al-Amash, kata beliau, wa huwa yudallis. Amal Al-Amash itu suka tadlis. Wa rubbama dallasa an dha'ifin wa la yudra bihi. Bahkan kadang Al-Amash itu tadlis dari seorang dha'if, ya tidak ketahui keadaannya. Ini Al-Amash. Qala kata beliau, kata Dzahabi rahimahullah, fama taqala haddatsana fala kalama. Kalau Al-Amash menyatakan haddatsana fala kalama, tidak ada pembahasan lagi, sudah. Kalau beliau bilang haddatsana, beliau berarti sudah shorh bi tahdits, diterima hadisnya karena jelas-jelas menerima haddatsana. Kalau fama taqala haddatsana fala kalama. Qala wa mata qala an, tapi kalau dia bilang an dengan lafaz an, tatarraqa ilaihi ihtimalu tadlis. Tatarraqa ilaihi ihtimalu tadlis, ya ada kemungkinan masuk tadlis padanya. Nah, tidak boleh mudallis dengan an. Qala, ini syahidnya. Kata beliau, kata Dzahabi rahimahullah, illa fi suyukhin lahu aktsara anhum. Kecuali kalau beliau meriatkan an dari masyayikh, dari guru-guru beliau yang beliau banyak meriatkan dari mereka. Ya. Kalau Al-Amas bilang haddatsana fala kalam, karena sudah sarah bitahdi. Tapi kalau bilang, beliau bilang an, ini ada kemungkinan tadlis. Kecuali kalau beliau meriatkan dengan an itu dari orang, dari syekh yang sering beliau meriatkan dari mereka. Seperti Ibrahim An-Nakhai, Al-Amas an Ibrahim An-Nakhai. Sabda kedua, guru beliau Abu Wa'il Syaq bin Salamah. Al-Amash an Abu Wa'il Syaq bin Salamah. Yang ketiga, Abu Saleh Samman. Abu Saleh Samman. Al-Amash dari Abu Saleh Samman. Yang ketiganya adalah guru-guru beliau yang beliau banyak meriwayatkan dari mereka. Kata Dzahabi rahimahullah, fa inna riwayatahu an hadha sinfi mahmulatun ala al-ittisal. Ya, walaupun dengan lafaz an, kalau dari ketiga orang ini, guru-guru yang beliau sering kali meriwayatkan dari mereka, ya, walaupun dengan lafaz an, itu riwayatnya mahmulatun al-ittisal, dianggap muttasil. Kesimpulannya apa? Yang pertama apa? Riwayat mudallis dengan an-anah itu dianggap mutasil pada dua keadaan. Pertama apa? Pertama, kalau perawi dari si mudallis ini apa? Minan nuqadil muhaqqiqin. Itu ya. Seperti Syu'bah dan lainnya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau mudallis tersebut meriwayatkan an-anah tapi dari syekh yang beliau sering kali menerima hadis dari mereka. Contohnya Al-Amash sering menerima hadis dari Ibrahim An-Nakhai, dari Syaqiq bin Salamah, dari Abu Saleh Samman. Ketika Al-Amash meriwayatkan dari ketiganya dengan an, tetap dihukumi muttasil. Muttasil. Yang ketiga. Yang ketiga juga dianggap diterima muttasil riwayah mudallis dengan an-ana itu fi ma warada fi ahadis sahihain. Iya, kalau ada yang dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Walaupun Al-Amas meriwayatkan dengan an, perawinya bukan Syu'bah, bukan dari ketiganya, kalau dalam sahihain itu dianggap muttasil. Itu dipahami. Ya, riwayat mudallis dengan an-ana itu dianggap muttasil pada tiga tempat. Yang pertama, kalau rawi dari mereka minan nuqadil muhaqqiqin. Yang kedua, kalau mereka mudallis, mudallisun secara mudallis meriwayatkan dengan an tapi dari guru, dari syekh yang sering diterima hadisnya. Dan yang ketiga, kalau ada dalam ahadus sahihain. Wallahu a'lam bishawab. Itu dipahami. Ingat. Wallahu a'lam.